ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Karena itu, supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan-pelan. Iya, kan? Bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ya. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Ya, tujukan karena Allah. Ya. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah, Masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah, segalanya. Lillah. Lillah. Ya. Orang haji juga sekarang mau haji, ya? Siap-siap sudah mau berangkat macam-macam, Masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah tidak akan sah ibadahnya. Ya. Nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji. Ayat haji di Quran itu dimulai di Al-Baqarah 196. Posisi paling kiri sebelah bawah. Itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya. Itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat tauhid. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah, lakukan karena Allah, lillah. Masya Allah. Kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan, sempurnakan, itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna. Ya, tidak sedikit yang tidak sempurna. Salah satu sebabnya kenapa? Karena bukan lillah. Ya, Masya Allah, nunggu-nunggu cukup lama, keluar biaya banyak, tenaga tidak juga sedikit keluar. Ya, begitu sa'i, sa'inya live, tangan kanannya pegang handphone, robbik firwarham begini, orang lain lihat, ngapain jauh-jauh. Ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai mau ke Muzdalifah, diminta oleh Quran zikir, ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis deh. Bahkan ada yang belum berangkat, sudah habis pahalanya. Riya itu kan menguburkan pahala. Ingat betul ya, riya itu rumus Qurannya, menghanguskan semua pahala. Al-Baqarah Quran surah kedua, ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa punya iman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah Anda tenun lelah itu dengan maaf berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu bisa menggugurkan amalan habis semuanya. Enggak bernilai. Bukan cuma infak, ada orang salat kan ria, al-maun itu. Ya, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Masyaallah, orang salat masih bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Alladzinahum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Di antara makna lalai itu alladzinahum yuraun, yang riya saat dia menunaikan salat. Ada orang haji riya, ada. Indikasinya bukan lillah, bahkan sebelum berangkat sudah riya. Ya. Tidak keliru kalau Anda ingin kumpulkan, ingin minta maaf, enggak ada masalah di situ. Ya, enggak ada persoalan, silakan. Tapi kadang-kadang lupa lisan. Bapak Ibu sekalian, warga kompleks semuanya, ya, kami akan berangkat, mohon doakan kami supaya lancar aktivitas haji kami. Tolong maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan saat ini demi kelancaran ibadah kami. Ini haji pertama kali kami, Pak. Barangkali Ibu ini pula yang pertama kami haji di komplek ini, ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, kami yang pertama. Kami doakan saat di Ka'bah nanti Bapak Ibu bisa haji juga. Itu habis pahalanya sih, makan. Habis itu. Belum dapat sudah hilang, ya. Jadi masalah.